Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para ikhwah dan akhwat fillah jami'an, insyaallah ta'ala malam hari ini kita akan berupaya memulai membaca kitab yang sebenarnya banyak sekali terjemahannya, gampang ditemui, yaitu Sifat Salat Nabi yang ditulis oleh Al-Imam Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah tabaraka ta'ala. Saya tak akan dapat menjelaskan lebih rinci biografi beliau, ya, insyaallah ta'ala nanti ada masanya saya akan berupaya untuk menjelaskan biografi Imam Muhammad Nasir Al-Albani dengan detail. Malam hari ini saya hanya sekelumit saja menjelaskan siapa beliau, ya, berhubung dengan waktu jua. Insyaallah ta'ala mungkin ada masanya hari Senin, hari Sabtu atau hari Ahad, tatkala tak ada ustaz saya menggantikan, saya akan membacakan biografi beliau rahimahullah tabaraka ta'ala. Yang jelas dia adalah salah seorang ulama hadis yang begitu terkenal di zaman ini, ya, yang benar-benar diakui keilmuannya dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan ilmu hadis, baik riwayah maupun dirayah, menguasai ilmu jarh wa ta'dil, sangat mengerti tentang para perawi-perawi hadis rahimahullah tabaraka ta'ala, begitu menguasai mustalah hadis dan ilmunya, ya. Bahkan sebagian ulama menyebutkan tentang Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani seolah-olah dia yang kembali menghidupkan tradisi ilmu hadis sebagaimana pada zaman Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah tabaraka ta'ala. Adapun beliau, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, nama beliau adalah Muhammad, ya, Nasiruddin Ibnu Al-Haj Nuh Al-Albani dari negeri Albania. Albania adalah negeri yang ada di daratan Eropa, termasuk di antara negeri-negeri yang ada di Eropa Timur, ya, Albania, berdekatan Kosovo dan sejenisnya. Beliau terlahir pada tahun 1333 Hijriah, ya, sekitar 1914 Miladiah rahimahullah tabaraka ta'ala, di ibu kota Albania. Dan dia adalah, ya, ada seorang yang terlahir dari keluarga yang sederhana, bahkan cenderung keluarga yang fakir. Ya, ayahnya terkenal dan keilmuannya seorang alim ulama bermadzhab Hanafi. Al-Hajj Nuh ini terkenal dengan keilmuannya. Dan dia adalah merupakan rujukan manusia di sana, di Albania, senantiasa memberikan fatwa kepada manusia, mengajari mereka. Ketika, ya, Albania, ya, dipimpin oleh salah seorang, ya, pemimpin mereka yang bernama Ahmad Zagu. Dia adalah raja Albania yang ketika itu gonjang-ganjing ingin membawa negerinya yang lebih dekat kepada, ya, dunia barat, westernisasi. Maka ayah beliau Al-Hajj Nuh ini memutuskan untuk hijrah, meninggalkan negeri tersebut. Berangkatlah Syekh Albani rahimahullah tabaraka ta'ala, ya, dari Albania, ya, sehingga tibalah dia di Suriah rahimahullah tabaraka ta'ala. Dan di sanalah Syekh Muhammad Nasiruddin Albani menyelesaikan pendidikan, ya, pendidikan ibtidaiyahnya. Dan beliau terkenal di antara teman-temannya menguasai sekali bahasa Arab, kaidah-kaidahnya, sehingga teman-temannya memanggil dia dengan, ya, gelar seorang alim ulama ilmu nahwu, Sibawi, ya, rahimahullah tabaraka ta'ala. Kemudian untuk sekolah lanjutan, maka ketika itu ayahnya melihat tidak begitu urgennya untuk melanjutkan dalam sekolah resmi. Karena itulah akhirnya ayahnya mendidik beliau secara otodidak. Ayahnya tak masukkan dia ke sekolah. ayahnya mengasuhnya di rumah, belajar di rumah dengan beliau. Ya. Ketika itu beliaulah yang mengajarkan Syekh Muhammad Nasir Al-Albani rahimahullah tabaraka taala tentang ilmu Quran. Ya, tajwidnya, hafalannya dengan riwayat hafaz yang kita baca. Mengajarkan kepada putranya nahwu, sharaf, dan mengajarkan kepada putranya fiqih dalam mazhab Hanafi. Karena terkenal orang-orang di Albania bermadzhab Hanafi hingga saat ini. Sebagian besar daerah ya Eropa Timur itu pengikut mazhab Hanafi. Karena tersebarnya ya, kekuasaan Turki Utsmani yang ketika itu mereka bermadzhab Hanafi. Sehingga ditaklukkan banyak wilayah-wilayah oleh Turki Utsmani dan kebanyakan mereka pun bermadzhab Hanafi. Dan pada ayahnya inilah Syekh Muhammad Nasir Al-Albani rahimahullah tabaraka taala menyelesaikan hafal Quran dengan riwayat Hafiz An Asim yang kita baca. Ya. Dan dia juga banyak berguru daripada ayahnya langsung dan sebagian ulama-ulama lainnya seperti Syekh Sa'id Al-Burhani, ya. Dia belajar kitab Maraqil Falah, ya, dalam fiqih bermazhab Hanafi dan juga mempelajari sebagian buku-buku bahasa balaghah, ya. Dan dia senantiasa juga menghadiri pelajaran yang disampaikan oleh alim besar bernama Al-Allamah Al-Allamah Bahja Al-Baitar rahimahullah di negeri, ya, Suriah, Damaskus. Kemudian untuk mencari penghidupan dia belajar dari ayahnya bagaimana memperbaiki jam, yang menservis jam, sehingga dia menjadi seorang yang benar-benar ahli dalam perkara ini, menjadi mekanik dalam masalah jam. Ya, terkenal sekali kepiwaiannya, orang-orang senantiasa merujuk ke dia. Dari situlah dia mencari penghidupan dunianya. Dan hal ini membuat dia banyak memiliki waktu yang luang untuk membaca kitab-kitab. Ya, dan ketika dahulu kala Syekh Al-Albani sedang membaca kitab-kitab bahasa balaghah, ya, yakni berkaitan dengan syair, berkaitan dengan sastra Arab, itu kesukaannya. Ya, Syekh Al-Albani rahimahullah tabaraka taala. Kemudian lambat laun, ya, beliau membaca satu kitab yang tulis oleh, ya, Rashid Ridha yang bernama kitab Tafsir Al-Manar. Dia begitu terpesona dengan Tafsir Al-Manar ini karena begitu, ya, luasnya pembahasan tentang hadis-hadis. Bagaimana yakni Rashid Ridha rahimahullah tabaraka taala banyak sekali menyebutkan tentang kritik-kritik hadis. Dari sana beliau mulai terpengaruh, ya, dengan perkara ini. Dari kitab ini. Kemudian dia pun membaca kritikan Al-Hafiz Al-Iraqi terhadap kitab yang ditulis Al-Imam, ya, Ghazali rahimahullah Ihya'ul Muddin. Ada seorang ulama, ya, Al-Hafiz Al-Iraqi berusaha mengkritisi hadis-hadis yang terdapat dalam kitab, ya, Al-Ghazali yang berjudul Ihya'ul Muddin. Ya, maka dia terpengaruh bagaimana Al-Hafiz Al-Iraqi mengkritisi hadis-hadis tersebut. Mulailah dia condong sekali untuk mempelajari ilmu hadis. Para perawi-perawi hadis, ya, periwayatan hadis, pemahaman tentang makna hadis, namanya dirayah dan riwayah, ya. Kemudian mulailah beliau tekun sekali masuk ke perpustakaan, ya, sehingga karena seringnya beliau nongol di perpustakaan, ketika itu, ya, penjaga perpustakaan mengkopikan untuk dia kunci pustaka, sehingga dia boleh masuk ke perpustakaan kapan dia mau. Di sanalah dia menghabiskan hari-harinya. Rahimahullah tabaraka taala. Duduk, ya, di tempat kerjanya jika ada orderan jam, orang perbaiki jam, kira-kira telah dapat uang, ya. Yang kira-kira lepas makan hari ini, dia pun berangkat ke mana? Ke perpustakaan. Ya, itu sekedar untuk hidup di dunia saja. Di sanalah beliau senantiasa membaca. Jadi Syekh Al-Albani rahimahullah tabaraka taala banyak menambah ilmu-ilmu, ya, dari belajar baca kitab-kitab di perpustakaan. Walaupun sebenarnya beliau juga memiliki guru-guru sebagaimana tadi kita sebutkan rahimahullah tabaraka taala. Mulailah beliau mengkritisi hadis-hadis dan melihat zaman ketika itu, melihat keadaan, kecondongan orang-orang ya dalam ilmu tasawuf. Ya, ketika itu pertama kali risalah yang dia tulis yang berjudul Tahdhirus Sajid min Ittikhadil Quburi Masajid. Ini yang pertama kali tulisan dia. 20-an nomornya. Yang maknanya adalah mengingatkan orang-orang yang sujud tentang hukum sholat di masjid yang ada kuburannya. Ya. Ini yang pertama kali dia terbitkan dalam bentuk buku. Rahimahullah tabaraka taala. Setelah itu mulailah beliau ya kembali menuliskan buku-buku yang mengambil matan kitab-kitab, mengeluarkan hadis-hadisnya. Banyak sekali buku-buku beliau rahimahullah tabaraka taala. Dan banyak juga musuh-musuhnya karena dia memang berupaya mengajak orang kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, disebarkan untuknya fitnah, dikatakan dia Wahabi yang tersesat. Walaupun sebagai ulama-ulama besar begitu respek terhadap usaha yang gigih daripada Syekh Al-Albani rahimahullah tabaraka taala. Ya. Banyak sekali bukunya, saya tak sempat bacakan semua. Pada tahun 1420 Hijriah. Ya. Ketika itu Syekh Al-Albani rahimahullah tabaraka taala Allah wafatkan. Ya, tepatnya beliau difatkan pada tanggal 22 bulan Jumada Al-Akhirah 1420 Hijriah. Ya, dalam bulan Masehi kita pada bulan Oktober 1999 ya Masehi, yang dikuburkan ba'da salat Isya rahimahullah tabaraka taala. Ini biografi singkat insyaallah taala, nanti akan saya lebih perpanjang kapan-kapan waktu saya di sini enggak ada ustaz, saya akan kemari insyaallah taala menyampaikan biografi beliau dengan rinci. Adapun kitab yang akan kita bahas adalah salah satu kitab beliau ya yang berjudul Sifat Salat Nabi yang Mulia sallallahu alaihi wasallam sebagaimana engkau lihat dari semenjak takbir hingga salam. Itulah kira-kira maknanya dalam bahasa Indonesia. Adapun sebab kenapa beliau rahimahullah tabaraka taala mengarang kitab ini ya, karena ingin benar-benar mengumpulkan semua hadis-hadis yang sahih tentang bagaimana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam salat. Karena dia melihat ya belum ada yang secara utuh mengumpulkan semua hadis-hadis tentang salat, bagaimana Nabi salat. Ada tersebar dalam buku-buku fikih ya, sebagaimana kita kemarin pelajari dalam kitab Bulughul Maram juga ada. Tapi mengumpulkan segala sesuatu tentang salat, bagaimana Nabi salat ya dengan hadis-hadis yang sahih, menjauhkan segala macam riwayat-riwayat yang tidak sahih, dia melihat belum ada yang mewakili hal itu. Ya, karena itulah beliau menyingsingkan dengan beliau memulai untuk menulis kitab ini agar dapat menjadi pelengkap bagi orang yang ingin tahu bagaimana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu salat. Adapun metode beliau dalam menulis buku ini, beliau membagi buku ini menjadi dua bagian. Pertama matannya. Matannya isinya yang di atas. Dia hanya menyebutkan padanya hadis-hadis. Ya, adapun di bawah, bagian kedua yang di bawah, kita mengenal dengan catatan kaki atau footnote al-hasyiyah. Dia menjelaskan riwayat hadis-hadis yang dia sebutkan di atas. Dari sisi kesahihannya, jalan-jalannya, pengkuat-pengkuatnya, kritikan ulama dalam hal hadis-hadis tersebut. Ya. Dia jelaskan semuanya di sana dengan detail. Adapun di atas hanyalah memuat hadis-hadis ya untuk orang yang ingin cepat ya menangkap apa dan bagaimana Rasulullah salat. Bagi dia cukup membaca yang di atas matan, tapi untuk mengetahui lebih jelas, lebih rinci, ya hendaklah membaca di bawah. Dan dia menyebutkan faedah-faedah hadis dan seterusnya di bawah. Dan mungkin kita untuk mengambil faedah ilmiah tak semua kita baca di bawah. Kita tak akan baca perawi-perawi hadis si fulan dan alan, tidak. Kita baca yang atas. Dan apabila ada perkara-perkara yang kita lihat bagus untuk kita bacakan dari hasyiah, kita akan baca berupa fawaid-fawaid yang beliau ambil intisar daripada hadis-hadis yang beliau sebutkan. Ya, yang jelas beliau rahimahullah tabaraka taala ya sebelum memulai kitabnya ini menuliskan tentang kewajiban kita untuk ikut kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena itulah beliau menyebutkan beberapa perkataan para imam-imam mazhab Yang intinya kita tak pernah dipaksa untuk ikut mazhab. Ya, tapi kita wajib ikut sunnah Rasulullah SAW. Saya sebutkan saja beberapa perkataan ulama mazhab tentang perkara wajibnya ikut kepada Nabi yang mulia SAW. Antaranya perkataan Imam Abu Hanifah rahimahullah. Kata Imam Abu Hanifah, "Idza sahha al-hadithu fahuwa madhhabi." Jika ada hadis yang benar, yang sah, itulah sebenarnya pendapatku, ke sana aku berpegang. Ya, dan ini pun pernah dikatakan Imam Syafi'i rahimahullah tabaraka taala. Imam Abu Hanifah juga pernah mengatakan, "La yahillu li ahadin an ya'khudha biqaulina." Tak halal bagi seorang pun juga mengambil perkataan kami. Lam ya'lam min aina akhadna. Sementara dia tak tahu dari mana kami mengambil perkataan tersebut. Apa rujukannya, apa dasarnya? Ya, dalam riwayat lain dikatakan haramun 'ala man lam ya'rif dalili an yufti bi kalami. Aku haramkan siapapun ya yang tak pernah mengenal dari mana aku ambil dalil kemudian mengutip fatwaku, mengutip perkataanku. Ya, kata beliau juga fa innana basharun, kita ini manusia. Naqulul qawla al-yawm wa narji'u anhu ghadan, kita ini manusia. Terkadang hari ini kita berpendapat seperti ini, besok atau lusa kita berpendapat lain. Ya, suatu ketika dia mencela muridnya Abu Yusuf yang namanya Ya'qub. Waihaka Ya'qub. Ya, kata celaan. Wahai Ya'qub, tercela engkau wahai Ya'qub, la taktub kullama tasma' minni. Jangan semua yang kukatakan itu kau tulis. Fa inni qad ara al-ra'ya al-yawma wa atruku ghadan. Mungkin hari ini aku punya pendapat, besok aku berpendapat lain. Wa ara ar-ra'ya ghadan wa atrukuhu ba'da ghad. Mungkin besok pendapatku lain, lusa pun lain lagi. Ya. Kemudian di antara perkataan Imam Abu Hanifah, "Idza qultu qawlan yukhalifu kitaballahi ta'ala wa khabar ar-rasuli fatruku qawli." Apabila kalian mengetahui ada perkataanku, pendapatku yang menyelisih perkataan Rasulullah, tinggalkanlah perkataanku. Ini perkataan Abu Hanifah. Sekarang perkataan Imam Malik rahimahullah. Imam Malik pun berkata sebagaimana Abu Hanifah berkata. Kata Imam Malik, "Innama ana basyarun, aku ini manusia. Ukhti'u wa usib, kadang benar kadang salah. Fanzuru fi ra'yi, maka lihatlah pendapatku. Fa kullu ma wafaqa al-kitab wa sunnah fakhudhu." Jika perkataanku, pendapatku menyesuaikan dengan Quran dan sunnah, ambil. Wa kullu man lam yuwafiq al-kitab wa sunnah fatruku, yang tidak sesuai dengan Quran sunnah maka tinggalkan perkataanku. Kata beliau, laisa ahadun ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam illa yu'khadh wa yu'khadhu min qawli wa yutraku illa an-nabi. Tak ada orang setelah Rasulullah siapapun dia kecuali perkataannya boleh-boleh saja diambil, boleh dibuang kecuali perkataan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i rahimahullah juga berkata dalam perkataan yang mirip-mirip di atas. Ya, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, "Ma min ahadin illa wa tadhhabu alaihi sunnatun li Rasulillah wa ta'zubu anhu." Tak ada seorang pun kecuali terkadang terluput baginya sunnah Rasulullah SAW, tidak dia ketahui. "Famahma qultu min qawlin," apabila aku berkata satu pendapat, "aw asaltu min aslin," apapun yang ku yakni tetapkan sebagai kaidah, ya, fihi an Rasulillah SAW, ternyata apa yang kutetapkan tersebut ya khilafa ma qultu, hadis Rasulullah menyelisih apa yang kukatakan, fal qawlu ma qala Rasulullah, maka yang wajib diambil adalah perkataan Rasulullah. Wa huwa qaul, dan hakikatnya itulah yang seharusnya kukatakan. Ya, kata beliau dalam perkataan lainnya, ajma'al muslimun, sepakat orang-orang Islam, ala man istabana lahu sunnatun an Rasulillah, barang siapa yang telah tiba datang baginya dia ketahui sunnah Rasulullah, lam yahilla lahu an yada'aha liqawli ahad, tak layak dia meninggalkan sunnah Rasulullah gara-gara mengikuti perkataan orang si fulan ataupun allan, tak layak. Jika telah terang bagi sunnah Rasulullah, tak boleh mengikuti pendapat orang manapun jua, tak halal baginya. Ya, kata beliau, "Idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah," kalau ada dalam bukuku yang menyelisih sunnah Rasulillah, "faqulu bi sunnati Rasulillah," maka katakanlah ikutilah sunnah Rasulullah. "Wada'u ma qultu," tinggalkan apa yang kukatakan. Dalam riwayat lainnya, "fattabi'uha," ikutilah sunnah, "wala taltafitu ila qawli ahad," jangan pernah menoleh kepada perkataan orang manapun jua. Bahkan beliau pun juga mengatakan sebagai yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah, idza sahhal haditsu fa huwa madzhabi. Jika ada hadis yang benar, itulah mazhabku. Ya, beliau berkata kepada Imam Ahmad bin Hanbal, antum a'lamu bil hadis war rijal minni. Kalian lebih paham dengan hadis, lebih berilmu tentang hadis dan lebih berilmu tentang para perawi-perawi hadis. Fa idza kana al haditsu as sahih fa a'limuni. Andai kata ada hadis yang sahih wahai Ahmad, beritahukan aku. Ya, fa a'limuni bihi ayu syai'in yakun. Beritahukan kepadaku bagaimana kriteria hadis tersebut. Siapa perawinya? Di mana diriwayatkan? Kufian atau Basriyan atau Syamian? Apakah diriwayatkan di Kufa oleh orang Kufa, orang Basra, orang Syam? Hatta adzhab ilai, agar aku berpegang dengan hadis yang sahih tersebut. Idza kana sahihan, selama dia adalah hadis yang sahih. Ya. Kemudian di antara perkataan Muhammad rahimahullah, la tuqallidni, jangan pernah ikuti, yakni latah mengikuti saya, kata Ahmad. Wala tuqallid malikan, jangan latah ikut-ikut Malik. Wala syafi'i, jangan latah ikut-ikut Syafi'i. Wala al-Auza'i, jangan latah ikut Imam Auza'i. Wala al-Thawri, jangan latah ikut-ikut Al-Imam Sufyan al-Thawri. Wa khudh min haythu akhadhu, ambillah dari mana mereka mengambil. Ya, dalam perkataan Imam Ahmad lain, la tuqallid dinaka ahadan min haula, jangan kau ikut membuta dari mereka-mereka itu. Ya, apa yang datang dari Nabi, ambil. Kemudian yang datang daripada tabi'in, ya, apa yang datang dari sahabat, kemudian yang datang daripada tabi'in, afwan, apa yang datang dari Nabi SAW, ambil. Apa yang datang daripada sahabat, ambil. Apabila datang riwayat daripada tabi'in, pendapat daripada tabi'in, maka engkau boleh memilih mana yang kau mau. Ya. Ikhwatil kiram rahimakumullah, inilah sejumlah daripada perkataan para ulama yang menunjukkan kita wajib ikut sunnah. Ya, tak wajib ikut mazhab. Siapapun yang terang baginya mazhab, siapapun yang terang baginya sunnah Rasulullah SAW, tak boleh ditinggalkan gara-gara mengikuti mazhab manapun juga. Karena setiap pendiri mazhab telah mensyaratkan wajib ikut sunnah Rasulullah SAW. Tak boleh fanatik kepada mazhab. Ya. Bahkan sebagian daripada ulama-ulama mazhab juga banyak menyelisih perkataan guru-guru mereka, dan itu adalah hal yang wajar-wajar saja. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah mukaddimah yang ditulis Syekh Al-Albani rahimahullah tabaraka taala sebagai jalan bagi kita untuk mengetahui bagaimana beliau. Beliau adalah seorang mujtahid. Ya, dia tak berpatok dengan satu mazhab. Dia membaca kitab-kitab mazhab, mengambil manfaat daripada kitab-kitab mazhab, tapi tidak fanatik, harus ikut satu mazhab. Rahimahullah tabaraka ta'ala. Kita akan pindah kepada pembahasan tentang sifat salat Nabi. Kita mulai daripada halaman 66 dalam kitab yang saya share di grup Istiqbalul Qiblah. Ustaz Ferry, taqra ma'akan mikrofon. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها استقبال الكعبة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبال الكعبة في الفرض والنفل وأمر صلى الله عليه وسلم بذلك فقال للمسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فاسبق الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر وكان صلى الله عليه وسلم في السفر يصلي النوافل على راحلته ويوتر عليها حيث توجهت به شرقا وغربا وفي ذلك نزل قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأينما تولوا فثم وجه الله. استقبال الكعبة. Ketika seseorang mau salat, yang pertama kali harus dia pastikan hendaklah dia sholat menghadap ke Ka'bah, istiqbalul Ka'bah, mengarahkan ya wajahnya ke arah Ka'bah. Jika dia ya berada di luar Masjidil Haram, tak nampak baginya Ka'bah, maka hendaklah dia mengarahkan dirinya ke arah Ka'bah. Tapi jika dia berada dalam Masjidil Haram, wajib baginya mengarah kepada zat Ka'bah. Ya, ada namanya arah, ada namanya zat. Ya. Apabila kita dalam Masjidil Haram, saya berikan perumpamaan, inilah Masjidil Haram. Ya, ini Ka'bah. Kita wajib semuanya sholat mengarah ke zatnya Ka'bah. Adapun tatkala kita berada di luar dari Masjidil Haram, ya, jauh dari Masjidil Haram, kita wajib mengarahkan diri kita ke Ka'bah. Ya, ini Ka'bah. Ini kita di Indonesia. Kita sholat semuanya mengarah ke arah Ka'bah. Meskipun tak mungkin semuanya dapat menghadapkan wajahnya ke zat Ka'bah. Bayangkan kita, ini berapa jumlah kita? 1-40. Ya kan? Tak akan mungkin 40 orang ini semuanya dapat mengarah ke zat Ka'bah. Karena Ka'bah tak sebesar ya bilangan saf kita. Saya rasa setengah daripada bilangan saf kita. Berarti setengah yang benar-benar bisa ke arah zat Ka'bah. Selainnya kemana? Ke arah Ka'bah. Paham maksud saya? Ya? Jelas? Hah? Paham maksud? Saya ulangi? Atau cukup? Cukup kan? Tak mungkin semuanya ini, apalagi sampai safnya sampai 200 saf. Tak mungkin semuanya bisa mengarah ke arah zat Ka'bah. Mustahil. Karena Ka'bah tak sebesar saf yang panjang berbanjar tadi. Paham? Tapi kita wajib mengarah ke arah Ka'bah. Bahasa Arabnya syatrah. Ya, fawallu wujuhakum syatrah. Hadapkanlah wajah kalian ke arahnya. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalati istaqbal Ka'bah. Adalah Nabi SAW ketika ingin sholat, beliau berdiri menghadap ke Ka'bah. Fil fardhi wan nafri, baik dalam sholat fardu maupun dalam sholat sunnah. Tapi dalam praktek safar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak mengharuskan menghadap ke Ka'bah ketika sholat di atas kendaraannya. Ya. Wa amara Rasulullah SAW bidzalika faqala lil musii salatahu, Rasulullah perintahkan agar menghadap Ka'bah. Maka beliau berkata kepada salah seorang yang ketika salat itu banyak salahnya. Dia salat berulang-ulang sampai 3 kali dia salat, kata Nabi, engkau belum salat, ulangi lagi. Dia ulang. Kata Nabi, engkau belum salat, ulangi lagi sampai 3 kali. Akhirnya dia menyerah, ya Rasulullah, aku tak pandai lagi salat kecuali salatku inilah, ajarkan saya. Maka Rasulullah pun mengajarkan sholat kepada beliau. Terkenalah hadis ini dengan nama hadis sifatu ya sholat al-musi sholatahu. Ya, bagaimana Rasulullah mengajarkan sholat kepada orang yang sholatnya tak benar ini. Kata Nabi kepada orang tersebut, idza qumta ila sholati fa asbighil wudhu'a, ketika engkau berdiri hendak melaksanakan sholat, maka sempurnakanlah wudhu'mu. Karena wudhu' merupakan syaratnya sholat. Makna menyempurnakan harus terkena semua anggota wudu. Yang dipintahkan dicuci, dicuci. Kaki harus terkena semua. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ingatkan sahabat, ya, jangan sampai ada bagian daripada anggota kaki mereka yang merupakan anggota wudu tak terkena air. Kata Nabi, wailul lil aqabi minan nar. Celakalah bagi al-aqab. Ya, tumit-tumit yang tak terkena air dari api neraka. Sempurnakan wudhu, ya. Thumma istaqbilil qiblata fakabbir. Kemudian hendaklah engkau menghadapkan wajahmu ke kiblat dan bertakbirlah. Tidak ada satupun hadis yang mengajarkan Rasulullah mengajarkan sahabat untuk melafazkan niat-niat tertentu dalam salat, tak ada. Tapi inilah hadis-hadisnya. Ya. Jika engkau menghadapkan wajahmu jika engkau ingin sholat, sempurnakan wudhu'mu, kemudian berdirilah, takbirlah, langsung takbir Allahu Akbar. Nanti akan disebutkan bagaimana sifat takbir. Wa kana sallallahu alaihi wasallam fi safar yusalli an-nawafil 'ala rahilatihi. Dan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang dalam perjalanan musafirnya dia sholat di atas tunggangannya. Ya. Tapi sholat apa? Sholat nawafil, bukan sholat fardu. Nabi tak terbiasa sholat fardu di atas kendaraan, dia turun. Tapi terbiasa sholat sunnah dikerjakan di atas kendaraan. Wa yutiru 'alaiha, bahkan Nabi pun mengerjakan witir di atas kendaraannya. Haitsu tawajjahat bihi syarqan wa gharban. Dia tak peduli ke mana mengarah kendaraan tersebut, apakah ke timur atau ke barat. Ini menunjukkan gugurnya kewajiban menghadap kiblat ketika seseorang sedang sholat safar di atas kendaraannya. Tak ada keharusan harus menghadap kiblat dalam sholat-sholat sunnah. Bagaimana Ustaz, sholat fardu apabila kita bisa menghadap kiblat wajib. Ya, apabila kita tak tahu kiblat, tak mungkin menghadap kiblat karena tak memungkinkan tempat, kondisi tak memungkinkan, ketika itu meski sholat fardu, menghadaplah ke arah mana kau mampu. Ya, aynama tuwallu fathamma wajhullah. Kemana engkau menghadap, maka di sana wajah Allah tabaraka ta'ala. Wa fi dhalika nazala qawluhu ta'ala. Dalam hal inilah turun firman Allah subhanahu wa ta'ala, fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Ya, dimanapun engkau menghadap, di sana wajah Allah tabaraka ta'ala. Wa kana ahyanan idza arada an yatatawwa'a 'ala naqatihi istiqbala biha al-qiblata faqabbir summa istiqbala biha al-qiblata faqabbir thumma salahaitu faqabbara faqabbar thumma salahaitu wajhahu rikabuhu wa kana yas'a wa kana ahyanan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang idza arada an yatatawwa' jika ingin melaksanakan salat sunnah ala naqatihi di atas untanya istaqbala bihal qiblah. Kadang-kadang ketika di atas kendaraannya dia menghadapkan terlebih dahulu ya wajahnya ke arah kiblat, fakabbar dan dia bertakbir. Thumma shalla haitsu wajjahahu ya rikabuhu. Kemudian setelah itu dia ikut ke mana mengarah untanya itu. Jadi di awalnya ke arah kiblat, kemudian ikut ke mana unta ya mengarah. Naam. Wa kana yarka'u wa yasjudu 'ala rahilatihi ima'an bi ra'sihi wa yaj'al as-sujuda akhfada min ar-ruku'. Wa kana yarka'u wa yasjudu 'ala rahilatihi. Bila dia salat di atas kendaraannya, beliau sujud, beliau ruku', ya, dengan ima'an bi ra'sihi, dengan memberikan isyarat menggunakan kepalanya. Ya, maksudnya apa? Dia merundukkan kepalanya. Wa yaj'alu sujuda akhfadhu min ar-ruku', dan dia berusaha membuat gerakan sujud itu lebih rendah kepalanya dibandingkan dengan gerakan ruku'. Ya, takbirnya begini, ketika dia ruku' Allahu akbar seperti begini, kemudian ketika dia sujud Allahu akbar seperti begini. Jadi ketika sujud lebih dekat, semampu beliau dekat ke paha ketika sujud, ketika ruku setengahnya. Ini tradisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa kana idza arada an yusalli al-fariidata nazzala fastaqbala al-qiblata. Wa kana idza arada an yusalli al-fariidah. Nabi kalau ingin mengerjakan salat fardu, ya, nazal, dia turun dari kendaraannya, fastaqbal al-qiblah, maka beliau kembali menghadap ke arah kiblat. Jadi ketika salat fardu beliau turun terlebih dahulu. Maka kita apabila mampu mengerjakan salat fardu dalam kondisi kita bukan di kendaraan, itu yang terbaik. Apabila memang kita bisa memilih, misalnya kita bawa mobil sendiri dan seterusnya, datang salat fardu, kita singgah suatu tempat salat, turun, jangan di kendaraan. Allahumma illa, kecuali kondisi darurat. Kita bukan menguasai keadaan. Salat di dalam bus. Jika kita tidak salat, maka akan keluar waktu salat subuh contohnya. Sebagian supir-supir tak paham agama. Musibahnya kadang di Islam. Subuh diembatnya terus, tak ada berhenti. Ya, diingatkan tak peduli, bebal. Maka orang-orang seperti ini tentunya kita tak boleh keluar waktu salat dan kita belum salat. Wajib salat meski dalam keadaan dalam kendaraan, dalam keadaan duduk. Tak ada wudhu, bertayamum. Ya. Nah. Wa amma fi salati al-khawfi syadidi faqad sanna sallallahu alaihi wasallam li ummatihi an yusallu rijalan qiyaman ala aqdamihim aw rukbanan mustaqbilil qiblati aw ghairi mustaqbiliha wa qala sallallahu alaihi wasallam idza ikhtalatu fa innama huwa at-takbiru wal isharatu bi ra'si. Wa amma fi salatil khauf asy-syadid, adapun dalam melaksanakan salat khauf dalam kondisi yang ketakutan, dalam peperangan, dikejar musuh, ya, dikejar binatang dan seterusnya. Faqad sanna sallallahu alaihi wasallam bi ummatihi an yusallu rijalan wa qiyaman. Nabi menyunnahkan bagi umatnya untuk salat sebisanya, baik dalam kondisi berjalan maupun dalam kondisi ya berlari. Rijalan qiyaman ala aqdami urqbanan. Dalam kondisi berjalan ataupun dalam kondisi mengendarai tunggangan. Mustaqbil qiblah, dengan berupaya menghadap ke kiblat. Aw ghairi mustaqbiliha, jika tak mampu juga tak mengapa, meski membelakangi kiblat ketika dalam kondisi yang sifatnya ya darurat, dalam peperangan dan seterusnya. Jika dibiarkan mungkin lepas waktu salat, dia salat semampunya, ya, baik dalam kondisi berjalan maupun berlari maupun atas tunggangan. Naam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul ma bainal masyriqi wal maghribi qiblatun. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala idza ikhtalatu fa innama huwa at-takbir wal isharatu bil ra'si. Kata Nabi, andai kata telah bertemu musuh-musuh dengan kaum muslimin, tak bisa lagi salat dengan sebagaimana biasa, maka tak mengapa salat meski dengan takbir-takbir belaka atau dengan menundukkan kepala. Ini kalau tak mungkinkan sempurna dalam peperangan berkecamuk, ya, terpaksa harus sholat dengan hanya mengucapkan takbir pun tak mengapa, dengan memberikan isyarat dengan kepala pun tak mengapa. Yang jelas tak boleh lepas sholat. Kadang-kadang peperangan berkecamuk hingga pagi hari, tak bisa orang sholat, apalagi perangan zaman dahulu, ya, berhadapan langsung pedang dengan pedang. Maka tak mampu dengan berjalan berlari, hanya bertakbir, ya, dengan memberikan isyarat kepala pun tak mengapa, ya, sebagaimana disebutkan Imam Baihaqi rahimahullah dalam sunannya. Yang jelas semua yang kita baca ini di bawahnya ada keterangan hadisnya, ya, jika tak sempat kita baca maka kembalilah ke buku aslinya. Dan adalah Nabi SAW mengatakan bainal masyriq wal maghrib qiblah, ya, dimanapun kalian berada, antara timur dan barat pun sekalian kalian berada, di sana ada kiblat. Maksudnya apa? Dalam kondisi tak memungkinkan ke arah kiblat, maka dimanapun juga boleh, di sanalah kiblat. Tatkala tak mampu seseorang menghadap ke arah Ka'bah. Nah. Wa qala Jabirun radhiyallahu anhu kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi masiratin aw sariyatin fa asabana ghaimun فتحرينا واختلفنا في القبلة فصلى كل رجل منا على حدة على حدة على حدة على حدة من غير شدة على حدة على حدة فجعل أحدنا يخط بين يديه لنعلم أمكنتنا فلما أصبحنا نظرناه فإذا نحن صلينا على غير قبلة فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمرنا بالإعادة وقال قد أجزئت صلاتكم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول, adalah Nabi berkata, ya, ma bainal masyriq wal maghrib qiblah, di manapun kalian berada, tak memungkinkan menghadap kiblat, baik di timur maupun di barat, di sana ada kiblat. Waqala Jabir radhiyallahu anhu, berkata Jabir, kunna ma'a Rasulillah, kami pernah bersama Rasulullah fi masiratin aw sariyah, dalam satu perjalanan atau dalam, ya, yakni jumlah tertentu dari pasukan peperangan. Fa asabana ghaimun, kami sedang berangkat bersama Nabi dalam satu peperangan, kami ingin mengerjakan salat maka kondisi mendung. Fataharaina, kami pun berusaha untuk mencari kiblat. Waqtalafna fil qiblah, kami pun berselisih pendapat untuk menentukan arah kiblat. Fa shalla kullu rajulin minna ala hidatin, maka tiap orang salat sesuai dengan ijtihad masing-masing. Ada yang mengatakan ke sana, dia salat ke sana, mengatakan ke sana, dia ke sana. Masing-masing sesuai dengan ijtihadnya. Salat ke arah yang dia yakini, karena tak ada yang mentarjih, ya, tak tahu mereka kiblat. Faja'ala ahaduna yakhuttu baina yadayhi lina'lama amkinatana. Maka di antara kami ada yang sengaja menggaris sebagai tanda inilah kiblatnya ketika salat. Falamma asbahna nadharnahu. Tatkala pagi hari datang, kami pun tahu di mana matahari terbit. Kami kembali melihat tempat kami tadi malam salat. Fa idza nahnu sallaina ala ghairil qiblah. Ternyata kami salat tak ada yang tepat, semuanya bukan ke arah kiblat. Fa dzakarna dzalika lin nabi, kami ingatkan Nabi SAW hal itu. Ya, falam ya'murna bil i'adah. Nabi tidak suruh kami mengulangi. Ini menunjukkan ketika orang telah berusaha berijtihad semampunya, bersungguh-sungguh untuk menentukan kiblat dan dia salat. Kemudian ternyata selepas dia salat, ya, apalagi jika telah keluar waktunya, tak perlu dia mengulangi salatnya jika ternyata dia salat ke arah bukan kiblat. Tapi jika sedang salat diingatkan, maka wajib bagi dia memalingkan wajahnya seketika. Apabila dia selepas sholat kemudian diingatkan kiblatnya salah, ulama berselisih. Sebagian mengatakan wajib diulangi jika masih ada waktunya, sebagian mengatakan tak wajib diulangi. Ya. Kemudian waqala qad ujziat sholatukum, kata Nabi, sholat kalian telah sah meski tidak ke arah kiblat. Naam. Satu paragraf lagi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli nahwa baitil maqdis al-ka'bah baina yadayhi qabla an tanzila hadhihi al-ayah. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام فلما نزلت استقبل الكعبة فبينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذا جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن استقبل الكعبة ألا فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا واستدار إمامهم حتى استقبل بهم القبلة. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي نحو بيت المقدس. Dahulu Rasulullah pernah salat ke arah Baitul Maqdis. Sekitar 15 bulan setelah Rasulullah hijrah, Nabi masih tetap salat ke arah Baitul Maqdis. Ya, meskipun salatnya ke arah Baitul Maqdis, tapi beliau berusaha menjadikan antara beliau dan Baitul Maqdis Ka'bah. Ya, jika ini Baitul Maqdis, ya, maka beliau berusaha Ka'bah di hadapan beliau agar tetap mengarah ke Ka'bah meski ujungnya adalah Baitul Maqdis. Ya. Jadi kata Rasul, kata dalam hadis ini, ya, al-Ka'bah baina yadayhi. Ka'bah itu di hadapan Nabi, baru di sananya Baitul Maqdis. Qabla an tanzila hadhihi al-ayah, sebelum turun ayat yang berbunyi qad nara taqallubu wajhika fis sama, sungguh kami telah melihat wajahmu selalu kau tengadahkan ke langit. Maksudnya apa? Nabi ingin sekali kalaulah dirubah kiblat ke arah Masjidil Haram saja tanpa ke Baitul Maqdis. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, kami pasti akan mengarahkan engkau ke arah kiblat yang kau suka. Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram, maka sekarang palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ya, falamma nazalat istiqbal Ka'bah, ketika turun ayat ini seketika Nabi menghadapkan wajahnya ke Ka'bah, tak menghiraukan lagi Baitul Maqdis. Fa bainam an-nasu bi quba'in, tatkala orang-orang yang di Quba bi salat fi salati subuh, mereka sedang mengerjakan salat subuh. Quba adalah tempat yang berjauhan dengan Masjid Nabi, ya, sekitar 4 kiloan kurang lebih. Idza ja'ahum atin, ketika mereka sedang salat subuh datang seorang utusan Nabi. Faqala, maka orang tersebut berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi al-lailata Qur'an. Tadi malam telah turun ayat Quran kepada Rasulullah. Wa qad umira an yastaqbil Ka'bah, Nabi diperintahkan menghadap ke Ka'bah. Ala fastaqbiluha, maka kalian sekarang menghadaplah ke arah Ka'bah. Wa kanat wujuhuhum ila Syam, ketika itu wajah mereka dihadapkan ke negeri Syam, ke Baitul Maqdis. Fastadaru, maka mereka pun memutarkan wajah-wajah mereka. Wastadara imamuhum, imam mereka pun ikut memutarkan wajahnya. Hatta staqbala bihimul qiblah, sampai akhirnya mereka menghadapkan wajah mereka ke kiblat. Inilah ketentuan yang dikerjakan seorang ketika diberitahukan di tengah-tengah salat kiblatnya salah. Ya, ikhwatul kiram rahimakumullah, demikian kajian kita malam hari ini. Ya, sangat seru sekali. Insyaallah kita lanjutkan, ya, di kesempatan yang akan datang. Tak pada akan sampai di sini. Ada pertanyaan, ya, yang saya jawab. Apakah anak perempuan wajib dikhitankan? Tak wajib, tapi sangat ditekankan sekali. Adapun laki-laki, yang lebih rajih wajib bagi laki-laki dikhitankan. Kapan wanita itu dikhitankan? Ya, ketika dia kecil. ketika dia tak merasa terganggu auratnya ketika itu ya terlihat. Dan anak-anak kecil itu dianggap kecil di bawah usia 7 tahun. Ketika 7 tahun tak lagi dianggap kecil. Ya. Apakah termasuk sunnah melamakan diam setelah baca Al-Fatihah dalam sholat? Ketika imam menjadi imam, hendaklah dia berupaya diam sejenak selepas membaca Fatihah. Diam yang dia perkirakan makmum sempurna membaca Fatihah. Jangan dipanjangkan berlebih-lebihan. Dipanjangkan sekedar dianggap makmum selesai membaca Fatihah. Wallahu tabaraka ta'ala alam. Demikianlah kajian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.